harta padaku. Tiada yang kau pinta dahulu, hanyalah nyanyian yang penuh di kalbu. Berguna diri tersiksa, jiwa merana, akhirnya kau kan hampa. Inilah hidup di alam impi. Berguna diri tersiksa, jiwa melara, akhirnya kau kan hampa. Inilah hidup di alam mimpi. Yeah.